Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak pernah ada hentinya, yang seandainya kita ataupun Allah menghentikan nikmat sekejap saja dari kita, niscaya akan hilang rahmatnya Allah. Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan juga nikmat yang kita dapatkan ini merupakan pemberian Allah yang senantiasa hendaknya seorang untuk mensyukurinya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah pilihkan kita tempat yang mulia, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana masing-masing kita meniatkan hadirnya kita di majelis ilmu semata hanya mengharap pahala Allah, mengharapkan dari hadirnya kita di majelis ilmu untuk menambah iman kita untuk semakin kokoh, semakin kuat, semakin subur iman kita. Dan juga mengharapkan dari hadirnya kita di majelis ilmu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang itu mengamalkan sebuah amalan sekecil apapun atau dia mengamalkan kejelekan sekecil apapun, dia melihatnya. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat didatangkan seluruh amalan kita. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30. Allah berfirman di sana, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada suatu hari seorang yang dia beramal, ma 'amilat min khairin muhdara, itu setiap jiwa akan datangkan dengan apa? Amalan kebaikannya. Dihadirkan amalan kebaikannya. Wa ma'amilat min su. Begitu juga apa? Dari amalan kejelekannya. Apa kira-kira keadaan manusia ketika itu? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka masing-masing jiwa, ya, mereka menginginkan seandainya, andai saja antara hari itu, ya, dan juga dirinya itu masih ada jarak yang sangat jauh, amadam ba'ida, jarak yang masih jauh. Artinya masing-masing jiwa ketika itu mengharapkan, duhai kiranya saya dengan ajal saya, dengan hari yang besar ini, masih ada waktu panjang. Ya. Itu setiap jiwa mengharapkan supaya masih ada waktu untuk dia beramal soleh. Sementara Allah sudah apa? Memperingatkan kita. Wa yuhadzirukumullah, Allah sudah memperingatkan supaya masing-masing kita di dunia ini benar-benar menggunakan hidup kita untuk berbekal dengan amal soleh. Sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing hamba memperhatikan amalan apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok, hari akhirat. Ini yang terkadang ya, seorang itu dilalaikan para jamaah. Hidupnya dia di dunia terkadang jauh dari tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dia kejar, yang dia timbang hanya urusan dunianya. Tapi giliran urusan akhiratnya dipandang sebelah mata. Giliran urusan agamanya dia tidak bersemangat. Tapi kalau urusan dunia, urusan materi, urusan untung rugi dunia, dia apa? Semangat sekali. Sementara nanti ada suatu hari yang apa? Seorang akan berangan-angan. Duhai kiranya antara jarak dia dengan apa? Hari tersebut masih ada waktu yang lama. Ya. Maka wahai jiwa yang masih Allah berikan hidayah, kita itu masih hidup di dunia. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, punya kesempatan untuk menambah, ya, menambah yang namanya amal soleh, menambah bekal yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penting seorang untuk senantiasa bermajelis ilmu, menambah imannya, senantiasa belajar ilmu agama, membimbing hidupnya untuk istiqomah sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, di kesempatan yang sebelumnya kita telah menyampaikan terkait dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada 5 perintah. Di antaranya yaitu as-sam'u wa ta'ah. Kemudian al-jihad dan juga yang namanya al-hijrah. Sampai kita pada pembahasan hijrah. Kalau jihad sudah kita bahas kemarin. Begitu para jemaah. Sudah enggak takut dengan istilah jihad, ya. Ini sesuatu yang harus dirubah, ya. Karena jihad yang kita dengar di masyarakat, ya, itu seolah bukan jihad, tapi apa? Jihad itu seolah dikatakan sebagai teror, terorisme. Maka hendaknya seorang muslim untuk mengetahui bagaimana jihad yang sesungguhnya, ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Di kesempatan ini kita akan masuk pada perintah yang berikutnya. Perintah yang keempat yaitu yang namanya hijrah. Apa sih hijrah para jamaah? Pernah mendengar atau baru pernah mendengar ini? Sudah pernah mendengar sebelumnya hijrah itu apa, Pak? Pribun, Pak? Boyong, Pak. Boyong itu pindahan, Pak. Itu secara bahasa. Hijrah itu maknanya apa? Al-intiqal, ya. Atau at-tark, meninggalkan. Itu hijrah. Hijrah secara apa? Bahasa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mudathir, ya. Warujza fahjur. Yaitu rujza maknanya apa? Maknanya itu patung-patung, ya. Fahjur maka apa? Tinggalkan dia. Artinya dilarang untuk apa? diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sesembahan-sembahan orang-orang apa? Musyrikin Quraisy. Di awal-awal. Di awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah tauhid, ya. Tentunya dianggap asing di tengah-tengah kaumnya. Ya. Bahkan sampai mereka menginginkan, sudah begini saja Muhammad, kamu ini kan menyembah Tuhan kamu, menyembah Allah. Kita biasa menyembah kepada apa? Berhala-berhala kita. Daripada kita saling apa namanya bermusuhan, gini saja. Sehari ini kita apa? Nyembah kepada Tuhan kamu, Allah. Besok nyembah kepada patung-patung kita. Supaya kita jadi apa? Bersaudara. Ya, enggak usah saling memusuhi lah. Kita bersaudara saja, ya. Apakah Nabi setuju seperti itu? Ya. Nabi memilih dimusuhi oleh kaumnya, ya. Dengan beliau memegang prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Islam yang beliau diutus dengannya, dibandingkan harus mengikuti apa? Kebanyakan manusia, ya. Sekalipun mereka mau ikut bersama Nabi, ya. Ini juga sebagai pelajaran para jamaah. Ketika seorang itu berdakwah ilallah, seorang itu membawa dakwah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan takut. Sekalipun di awal banyak dimusuhi oleh manusia. Ya. Ikuti adat kebiasaan masyarakat yang tidak ada dalam Islam. Bahkan sebagiannya kesyirikan. Nah, ya. Mengerikan. Mungkin di sebuah masyarakat, ya. Kalau di Kaligondang tidak tahu. Ada yang namanya istilah apa? Sedekah bumi. Karena enggak ada laut di Kaligondang, Pak, ya. Enggak ada laut, Pak, ya. Kalau di Cilacap mungkin sedekahnya sedekah laut, ya. Karena di sana laut. Mayoritas masyarakat penghasilannya dari hasil laut. Kalau Kaligondang mungkin masyarakatnya, ya, penghasilnya dari apa? Hasil bumi, ya. Maka ada istilah sedekah bumi, gitu, Pak, ya. Masih ada di sini, Pak? Sudah hilang, Pak, ya? Oh, masih ada? Ya. Katanya masih ada, hilang, Pak, ya. Ini contoh saja, Pak. Sebagian masyarakat sudah ikut sedekah bumi saja, ya. Ya. Sementara di situ isinya apa? Kesyirikan, kesyirikan kepada Allah. Ya. Sebagai seorang muslim jangan apa? Mengiyakan, sudahlah enggak apa-apa. Ngomongi masyarakat, misal. Akhirnya dia ikut apa? Acara sedekah bumi tadi. Ya. Demi apa? Mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Tapi di sini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Meninggalkan sesembahan berhala-berhala orang-orang musyrikin Quraisy. Sekalipun beliau dimusuhi, selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, ya, sedikit yang ikut apa? Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga janji para jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a." Fatubalil huraba. Yang artinya Islam itu datang di awal pertama kali dalam keadaan asing, ya. Asing tadi, Pak. Masyarakat yang ketika itu banyak menyembah kepada berhala, ya. Menyembah kepada patung. Datang Islam perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di akhir zaman, di zaman kita para jamaah, Islam itu juga dianggap asing. Atau tadi istilah-istilah Islam yang syar'i dianggap istilah asing. Tapi Rasulullah mengatakan fatu balil huraba. Beruntung bagi mereka yang dianggap asing. Asing bukan nyeleneh, Pak, ya. Ya. Dalam artian asing itu karena kebanyakan masyarakat, ya, sudah meninggalkan Islam yang benar. Akhirnya ketika ada orang yang mengamalkan sebuah syarat Islam yang sesuai dengan Islamnya Nabi, dianggap asing. Ya. Ini apa namanya? Pembahasan hijrah secara bahasa. Jadi saya merembet ke sana, Pak, ya. Adapun hijrah secara syar'i, secara istilah, apa masih ada hijrah? Kok membahas hijrah, Pak? Hijrah itu sampai kiamat sa'ah, sampai hari kiamat masih ada hijrah. Syariat sampai apa hari kiamat? Kecuali hijrah dari apa? Dari Makkah sudah tidak ada. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah. Ya, yang ada hanya apa? Jihad. Yang ada hanya niat. Baik. Adapun hijrah secara syar'i maknanya al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam firaran bid-din. Hijrah secara syar'i maknanya apa? Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ya. Berpindah dari negeri kafir kepada negeri apa? Islam. Dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ini hijrah. Hijrah dalam nas-nas Al-Quran, ya, nas hadis, ini terbagi menjadi dua macam. Ya, terbagi menjadi dua macam. Yaitu hijrah min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim tadi. Ya. Ataupun al-hijratu mimma siwallahi ilallahi wahdah. Itu berhijrah dari selain Allah menuju Allah subhanahu wa ta'ala semata. Artinya dia berhijrah dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini hijrah secara maknawi. Baik. Adapun hijrah yang pertama para jamaah, seperti hijrahnya para sahabat Nabi, ya, dari Makkah ke Madinah, ya. Dari Makkah apa? Ke Madinah. Atau dari Makkah ke Habasyah. Yang Habasyah, ya, itu rajanya bernama Najasyi, itu seorang muslim, meninggal dalam keadaan apa? Muslim, Najasyi. Walaupun masyarakatnya rata-rata mereka apa? Nasoro. Tapi berhijrah para sahabat dari Makkah ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Mereka di sana bisa menegakkan syiar-syiar Islam, ya. Leluasa mereka dalam apa? Dalam mengerjakan syariat Islam. Bahkan hijrah dari Makkah ke Habasyah itu dilaksanakan dua kali hijrah. Ya, dua kali hijrah. Baik, ini contoh yang pertama, ya, dari Mekah ke Madinah, ya. Dan hijrah yang seperti ini, ya, ini tadi kita contohkan ada hijrah secara khusus, hijrah secara umum. Hijrah secara khusus dari Mekah, ya, dari Mekah ke tempat yang lainnya, ke Madinah, ini hanya apa? Sekali saja. Artinya sudah terputus. Sekarang sudah apa? Terputus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyyah. Ini hadis muttafaqun alaih. Dikatakan bahwasanya tidak ada hijrah, ya, setelah peristiwa Fathul Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah dari kota Makkah ke kota yang lainnya. Artinya jaminan bahwasannya kota Makkah selamanya dalam keadaan apa? Aman. Ya, dalam keadaan muslim. Ya. Yang ada hanya jihad dan niat. Adapun jihad, adapun hijrah secara umum, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Ini senantiasa ada sampai hari kiamat. Maka penting kita membahas terkait dengan pembahasan hijrah. Syariat hijrah itu ada sampai hari kiamat. Ya. Sebagaimana dalam hadis, hadis disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya, tentang dalil bahwasanya hijrah itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Rasul SAW menyebutkan, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha." Kata Nabi SAW, hijrah tidak terputus, ya, sampai terputus yang namanya taubat. Ya. Hijrah tidak akan terputus, artinya tidak akan apa? Berakhir. Sampai berakhirnya apa? Taubat. Terputusnya taubat. Dan taubat, ya, tidak akan terputus sampai, ya, tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Matahari, ya, terbit dari arah barat. Ini baru terputus yang namanya taubat, ya. Maka sampai kapan itu yang namanya hijrah? Sampai hari kiamat. Itu hijrah secara umum dari negeri apa? Kafir, ya, menuju negeri Islam. Ada musyarah khusus di kota Makkah, maka sudah terputus, ya, tatkala peristiwa Fathul Makkah, tidak ada hijrah lagi. Jadi sampai sekarang ada yang namanya syariat hijrah, ya, yang itu merupakan perintah Rasul, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terkait dengan hukumnya, para hadirin. Ya. Wong kita tinggal di negara muslim apa bisa hijrah, ya? Nanti dilihat dari hukum-hukum apa hijrah tadi. Hukum hijrah ini ada tiga, ya. Ada tiga macam. Yang pertama hukumnya yaitu hijratun wajibatun. Hijrah yang hukumnya wajib, ya. Hijrah yang hukumnya wajib. Kapan itu? Wadzalika idza lam yastati'il muslimu idhara sya'airil Islam wa yu'samu idza tarakaha syukhan biwatanihi wa bimalihi. Dikatakan hijrah itu wajib, ya. Tatkala seorang muslim tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam, ya. Tatkala seorang muslim tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam. Seperti yang kita dengar beberapa waktu lalu, ya. Bahkan pemerintah kita, ya, itu secara khusus memberikan surat edaran supaya kaum muslimin mendoakan saudaranya, yaitu saudara kita kaum muslimin di Rohingya, ya, di Myanmar sana. Kenapa? Dikarenakan mereka kaum muslimin, saudara kaum muslimin kita di Myanmar sana, ya, di Rohingya tepatnya, mereka ditekan, ya. Mereka sebagian dibantai, ya. Tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, ya. Maka ketika itu bagi mereka yang di sana hukumnya wajib untuk apa? Untuk berhijrah. Hukumnya wajib untuk berhijrah. Berdosa, ya, apabila dia meninggalkannya. Artinya tidak berhijrah. Seorang tinggal di negeri kafir, tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam, ya. Sementara apa? Dia tinggal di sana terus. Ya. Yang pernah kita dapat cerita, ya, dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Ini buat gambaran para jemaah. Seperti di negara Iran, ya. Negara Iran yang selama ini, ya, bahkan waktu kita masih kecil, dikenal sebagai negara yang sangat apa? Sangat anti Amerika. Iran, ya, itu diopinikan, ya, sebagai negara anti Amerika. Satu-satunya negara yang berani secara terang-terangan melawan Amerika. Itu opini di masyarakat, ya. Opini di dunia ketika itu. Walaupun sebagian masih sampai sekarang. Yang sejatinya itu sandiwara, ya, sandiwara dari negara Iran dan Amerika. Di Iran itu dikenal sebagai negara sumber Syiah di sana, ya, pusat yang namanya apa? Agama Syiah. Syiah itu bukan Islam, Pak. Ya. Syiah itu berkembang di sana, bahkan sebagai pusat negara apa? Syiah, yaitu Iran. Ya. Subhanallah, diceritakan ada yang pernah ke sana, ya. Entah tugas atau apa, menceritakan ke kita. Ketika mau melaksanakan sholat Jumat, ya subhanallah, tidak ada masjid satupun. Ya. Di Teheran terutama, di tempat-tempat yang lain cari, ya, mau sholat Jumat enggak ada masjid. Yang ada hanya gereja-gereja. Ya, di setiap gang ada gereja-gereja terus. Tidak ada masjid. Ada masjid di tengah kota itu pun isinya apa? Isinya kuburan. Ya. Wal'iyadu billah. Padahal ya, mereka menyorakan sebagai apa? Negara Islam yang membela Islam. Ya. Tapi ternyata sangat jauh. Ya, dikarenakan mereka sejatinya adalah buatannya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka mengatakan anti Amerika hanya sebagai apa? Sebagai sandiwara saja. Sejatinya mereka di belakangnya Amerika, ya. Di belakang mereka orang-orang Syiah siapa? Amerika. Kejadian demi kejadian, ya. Orang-orang Syiah yang sangat mengerikan membantai kaum muslimin, ya. Termasuk yang terbaru terakhir di Yaman sana Syiah Houthi ataupun yang di Suriah sana, ya, namanya Syiah Nusairiyah, ya. Itu membantai kaum muslimin. Ya. Mereka adalah orang-orang yang benci dengan yang namanya apa? Islam. Itu contoh, ya. Maka di negara-negara yang seperti itu wajib untuk apa? Untuk hijrah, tidak bisa menampakkan Islam, ya. Baik, ini hukumnya wajib. Maka orang yang meninggalkan hijrah seperti ini berdosa. Ya, dalam rangka dia apa? Syuhan bi watanihi au bi malihi. Karena dia apa? Khawatir dengan hartanya, khawatir dengan tempat tinggalnya. Akhirnya dia enggan berhijrah. Sudah kadung enak di negara tadi, ya, sudah punya penghasilan tetap di negara tadi. Akhirnya dia meninggalkan hijrah. Maka seperti ini berdosa. Bahkan ancamannya para jamaah yang saya muliakan, ya. Ancaman bagi orang-orang yang mereka meninggalkan hijrah sementara dia mampu adalah apa? Jahannam. Ya, adalah jahannam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa disebutkan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Dan mereka orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendzalimi diri-diri mereka. Apa itu mendzalimi diri mereka? Akhirnya mereka tidak berhijrah, ya. Qalu, maka malaikat mengatakan fima kuntum, ya. Kenapa kalian tidak apa? Tidak berhijrah, ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu orang-orang yang apa? Lemah, ya, tidak mampu di dunia, ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu apa? Luas. Fatuhajiru wa tuhajiru fiha. Kemudian kalian berhijrah, ya. Kemudian dikatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka tempat mereka orang-orang yang enggan berhijrah, ya, tempat mereka adalah apa? Jahannam wasa'at masira. Maka itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Mereka orang-orang yang mampu untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim sementara tidak berhijrah, ya, maka apa? Tempatnya jahannam. Ilal mustad'afina minar rijal wan nisa, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang tua, ya, ataupun laki-laki yang lemah tidak mampu apa mengerjakan hijrah tadi, ataupun wanita-wanita, wal wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hillatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak mampu, tidak punya apa? Daya upaya. Tidak mengetahui jalan-jalannya bagaimana kalau mau hijrah, ya. Fa ulaika asallahu ayafu anhum. Maka mereka ini mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, ya. Karena dia enggak mampu, dari kalangan laki-laki atau perempuan, ya, atau anak-anak kecil, enggak punya yang namanya apa? Biaya untuk berhijrah, ya. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Sungguhnya Allah, ya, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik, ini terkait dengan ayat yang mewajibkan apa? Hijrah. Kemudian macam yang kedua, ya, yaitu hijrah yang hukumnya mustahabbatun. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya sunnah saja. Apa itu hijrah yang hukumnya sunnah? Wa dzalika liman kana qadiran ala idhari dinihi. Fayustahabbu lahu al-hijrah ila biladil muslimin. Yaitu keadaan orang-orang yang tinggal di negara kafir, namun mereka apa? Mampu menampakkan syiar agama mereka. Saya ulangi, yang sifatnya mustahab, ya, mustahabbah, yaitu mereka orang-orang yang tinggal di negara kafir, ya, namun apa? Mereka mampu, ya, leluasa untuk menampakkan apa? Syiar agama mereka, agama Islam, ya. Apa ada? Ya, di sebagian tempat ada. Kemarin saya ketemu orang yang sudah di Jepang. Di Jepang sudah 8 tahun, ya. Di Jepang 8 tahun, menceritakan ke kita, ya, di tempat dia kerja itu Masya Allah dimudahkan, dibikinkan masjid. Bahkan katanya sekarang itu hampir di beberapa jarak berapa kilometer sudah ada masjid besar di Jepang sana, ya. Walaupun ya mereka negara kafir gitu ya, tapi kaum muslimin di sana apa? Bebas untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, ya. Itu diceritakan langsung yang di sana, ya. Bahkan semakin hari semakin banyak yang masuk Islam, ya. Terlebih di perusahaannya tadi menceritakan itu mempersyaratkan karyawannya itu apa? Muslim. Karyawannya muslim, kemudian mereka yang cerita ini dari Jawa Tengah, gitu ya. Nggak tahu kenapa, katanya orang-orangnya manut-manut katanya, Pak. Ya. Jadi syaratnya muslim, padahal yang punya orang kafir. Dibikinkan tempat masjid, tempat untuk sholat Jumat, ada. Apalagi sekarang katanya. Maka orang-orang yang tinggal di sana, ya, di negeri tadi, contohnya di Jepang tadi, itu hukum hijrah bagi mereka apa? Mustahab. Ya, hukumnya apa? Sunnah saja. Ya. Kenapa kok sunnah? Karena mereka mampu untuk menampakkan syiar Islam di sana. Seperti di Singapura, beberapa teman-teman kita pernah ketemu sama kita di Jogja. Masya Allah, di sana ada, ya, pengajian-pengajian rutin di Singapura. Ya. Kemudian di Amerika, ya, juga di sebagian tempat ada. Ya. Maka ketika itu mereka mustahab. Kecuali tadi sudah ditekan, tidak boleh menampakkan syiar Islam, maka wajib. Ini sifatnya apa? Mustahab untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Kenapa alasannya? Karena mereka mampu, ya, menampakkan syiar Islam, ya. Adapun mereka supaya berhijrah dalam rangka apa? Dalam rangka mereka li ajli ayatamakkana min jihadil kufar, supaya bisa berjihad melawan orang-orang kafir. Wa taktsirul muslimin, ya. Kemudian juga bisa menambah, ya, jumlah kaum muslimin karena tinggal di negeri Islam. Baik. Ini alasannya. Wa takhallus minal kufar, ya, dan juga supaya apa? Bisa tidak bergaul dengan mereka orang-orang kafir, khawatir terbawa dengan gaya hidup mereka. Baik. Ini di antara apa namanya? Hukumnya mustahab. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-56, ya. Surat Al-Ankabut ayat 56. Allah katakan di sana, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Ya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ya. Dipanggil sebagai hamba yang beriman karena mereka beribadah kepada Allah. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku, ya, itu luas. Fa iyyaya fa'budun. Maka hanya kepadakulah kalian apa? Beribadah, ya. Ini yang hukumnya apa? Mustahab, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu yang tidak ada kemampuan berhijrah, ya. Mala hijrata alaih. Yang tidak ada apa? Kewajiban hijrah bagi mereka. Maaf. Yang tidak ada kewajiban hijrah bagi mereka, ya. Siapa mereka itu? Sebagaimana dalam tadi surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat yang 100. Mereka adalah al-ajiz, ya, anil hijrah. Itu orang-orang yang apa? Lemah untuk berhijrah. Mungkin karena sakit, ya. Atau tidak punya biaya untuk keluar dari negerinya tadi. Atau seperti perempuan-perempuan, anak-anak kecil, ya. Maka mereka apa? Orang-orang yang tidak wajib untuk berhijrah, ya. Karena memang tidak punya kemampuan. Ilal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan, ya. Ini tidak mengapa, ya. Semoga Allah, ya, mengampuni mereka, ya, karena tidak kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka di sini para jamaah yang saya muliakan, ya. Ada pembahasan yang lain. Bagaimana hukum pergi ke negeri apa? Kafir. Mungkin ada jamaah yang bolak-balik ke, kalau apa namanya, liburan ke negeri, ke negeri apa namanya, luar negeri. Ada di sini, Pak? Ya. Ada di Purbalingga yang biasa kalau liburan sekolah itu mungkin wisatanya ke luar negeri. Ya. Ya, kalau di sini mungkin enggak ada, Pak, ya. Ya. Tapi kalau mengatakan di Indonesia banyak sudah bosan wisata di dalam negeri, paling ke Bali, ke Jogja semisal, ya, ke Puncak Bogor semisal. Ini rekreasinya kemana? Ke luar negeri, ya, terutama ya orang-orang yang berduit tentunya, ya. Lalu bagaimana hukumnya, ya? Maka disebutkan di sana hukmu safar ila biladil kufri, ya. Hukum terkait, ya, bepergian ke luar negeri, ya. Luar negerinya itu ke negeri kafir maksudnya. Kalau bepergian dalam rangka umroh kemana? Ke Saudi Arabia, ke Mekah, maka ya perkara yang apa? Dianjurkan. Ini pembahasannya hukum, ya, mengadakan safar ke negeri kafir, ya. Maka dilihat dari apa? Dari tujuannya, niatannya. Dilihat dari tujuannya. Di antara tujuannya, ya, fa in kana al-qasdu fi safar talabu ilmin la yujadu fi biladil muslimin. Kalau tujuannya dalam rangka untuk belajar, ya. Belajar sebuah ilmu yang tidak ada di negeri Islam. Ini banyak, ya. Yang di apa namanya? Bahasanya beasiswa, ya, untuk berangkat ke sebuah akan negeri yang di sana apa? Belajar ilmu yang tidak ada di negerinya. Atau dalam rangka pengobatan, ya. Pergi ke Amerika semisal atau ke Inggris semisal dalam rangka berobat. Atau dalam rangka berdakwah ilallah atau dalam rangka berdagang, ya. Maka hal ini boleh, ya. Fa innahu yajuzu safar ilaiha wal iqamatu fiha lil maslahah al mutarattibah ala dzalik. Jadi kalau ditanya apa sih hukum pepergian ke negeri kafir, ya, maka dilihat kalau tujuannya dalam rangka belajar ilmu yang tidak ada di negerinya, ya, mungkin ada penemuan mutakhir terkait dengan kedokteran. Di Indonesia belum ada, ya. Akhirnya diutus sang dokter tadi dibiayai oleh negara atau sebuah rumah sakit untuk belajar ke sebuah negeri yang di sana negeri kafir, ya. Tapi tidak ada di Indonesia. Ya, maka seperti ini apa? Boleh. Atau semisal, ya, dikaskan yang lainnya. Atau semisal dalam rangka berobat, ya, berobat yang tidak mungkin di negeri muslim, adanya di negeri kafir. Maka ini juga boleh. Atau dalam rangka berdakwah, ya, seorang berdakwah sebuah negara, ya. Tentunya orang yang punya ilmu yang mumpuni, ya. Tentunya punya kemampuan bahasa negeri yang akan dia dakwai. Atau dalam rangka berdagang, ya. Berarti besok boleh dagang ke Amerika, ya. Secara hukum asalnya boleh, ya. Dagang apa ke sana, Pak? Dagang ke Amerika, dagang ke Inggris semisal, ya, ke Jepang semisal. Ya. Ini kalau tujuannya tadi, empat tadi, maka apa? Boleh. Kalau di sana ada maslahat, ya. Tapi di sana, ya, walakin bisalah satu syurut. Tapi dengan tiga syarat. Ini yang penting, ya. Walaupun hukum asalnya boleh dengan tiga syarat. Ayakuna indahu ilmun yamnauhu minasyubhat. Harus orang tadi punya ilmu, ya, yang bisa menangkal syubhat-syubhat, ya. Ini, ya. Jangan beralasan katanya dibahas boleh belajar ke negeri kafir, ya. Ada sebagian universitas-universitas yang mereka mengirim dosen-dosennya untuk belajar S2 atau S3, ya, S3 ke negara-negara apa? Barat, ya. Contoh belajar agama Islam, ya, ke negeri apa? Negeri kafir. Boleh apa tidak, Pak? Boleh, Pak. Jangan salah paham ini, Pak, ya. Belajar apa agama Islam ke negeri kafir, ya. Kemana itu? Apa? Inggris gitu, ya. Apa nama universitasnya, apa nama? Lupa saya. Ke Oxford apa kemana gitu, ya. Boleh apa tidak seperti ini, Pak? Boleh apa tidak belajar ini, Pak? Ya, tidak boleh. Kenapa? Belajar Islam itu di negeri-negeri Islam. Indonesia juga banyak, ya, untuk mempelajari agama Islam yang benar di pesantren-pesantren, ya, di mahat-mahat atau di negeri Saudi Arabia. Maka kebiasaan, ya, universitas, ya, yang mengirim dosen-dosennya ke sana, datang ke Indonesia pulang, jadinya apa? Jadinya orang-orang liberal, ya, belajar Islam di negeri kafir, ya, mau jadi apa? Ya, yang kita lihat sekarang itu, yang sebagai backing untuk kelompok-kelompok menyimpang, sebagai backing orang-orang kafir, siapa? Orang-orang liberal. Datang Syiah mulai berani menampakkan, ya, jati dirinya, yang backingi orang-orang liberal, ya. Dia punya nama julukan JIN, Jaringan Islam Nusantara. Dulu nggak laku dengan Jaringan Islam Liberal, ganti nama Jaringan Islam Nusantara. Datang lagi komunis, yang backingi siapa? Mereka, kelompok JIN, orang-orang kafir yang terang-terangan kafir, yang backingi mereka, ya, karena mereka emang belajarnya juga di negara kafir. Yang seperti ini haram belajar di negeri kafir. Baik. Jadi orang yang belajar, orang yang boleh tadi, ya, dalam rangka ke negeri kafir, belajar ilmu yang tidak ada di negeri muslim, kemudian dalam rangka pengobatan, dalam rangka tadi apa? Dakwah, dalam rangka berdagang. Namun syarat yang pertama, dia harus punya ilmu yang bisa menangkal syubhat-syubhat. Ya. Yang kedua, ayakuna indahu dinun yamnauhu minasyubhat. Orang tadi punya agama yang kokoh. Ya. Orang tadi punya agama yang kokoh yang bisa menangkal syubhat. Di samping ilmu juga agama. Artinya pengamalannya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam agamanya. Yang ketiga, ayatamakkana min idhari dinihi wal qiyami bi ibadati rabbih kama amarallah. Ya. Dan juga apa? Dia mampu untuk menampakkan syiar agamanya. Ya. Dia mampu untuk menampakkan syiar agamanya. Leluasa dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru apa? Boleh seorang itu mengadakan pepergian ke negeri kafir. Kemudian di sana, saya singkat saja, ada yang lainnya, ya. Faman safara min ajli siyahah fahuwa ala khatarin adzin min wujuh. Adapun apa? Orang-orang yang mereka pergi ke negeri kafir dalam rangka untuk tamasya, untuk wisata, ini dalam keadaan apa? Bahaya yang sangat besar. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Kalau seorang hanya untuk apa? Ya, tamasya. Untuk sekedar pengen shopping, pengen belanja, ya. Ini hukumnya apa? Haram. Ya. Yang boleh itu hanya empat tadi. Ya, empat keadaan tadi. Itu pun dengan apa? Dengan syarat-syarat yang berat tentunya. Kalau sekedar siyahah, sekedar wisata, maka itu apa? Tidak boleh. Adapun bahaya yang pertama, annahu khalafan nusus dalalah ala wujubil hijrah, ya. Wa tahrimul iqamati indahu indal kufar, wa min dzalika hadis Samurah anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithlahu, ya. Bahaya yang pertama, ya, adalah dia menyelisihi nas-nas Al-Qur'an, ya, nas-nas hadis yang menunjukkan wajib untuk berhijrah. Tadi perintah untuk hijrah orang yang tinggal di negeri kafir, malah orang muslim, ya, dari negeri muslim pengen apa? Ke negeri kafir. Ya, enggak boleh, kecuali tadi, ya, keadaannya. Ini enggak boleh, ya. Dan tidak boleh tinggal apa? Bersama mereka. Bersama orang-orang kafir, negeri kafir. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Samurah. Nabi SAW pernah bersabda, man jama'al musyrika. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik. Ya. Wasakana ma'ah. Kemudian tinggal bareng bersama mereka. Ya. Fa'innahu mithlahu. Maka dia seperti orang-orang musyrik tadi. Seperti orang-orang kafir tadi. Ya. Ini hadis dihasankan oleh Asy'ah al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Ini baru satu bahaya, Pak. Ya. Di sana ada sekian banyak bahaya yang intinya menyebutkan semuanya bahwasannya hukum seorang pergi ke negeri kafir dalam rangka siyahah, wisata, ya, dalam rangka untuk apa? Pertamasya, ini hukumnya haram, ya. Berbeda dengan tadi keadaan-keadaan yang diperbolehkan, ya. Maka hendaknya seorang muslim, ya, mereka tidak merasa apa? Merasa kagum, ya. Untuk apa? Mereka pergi ke negeri-negeri kafir, ya, pertamasya di sana, ya. Ini dari pembahasan hijrah, ya. Di sana masih ada perintah yang berikutnya. Itu perintah untuk apa? Untuk menepati al-jamaah. Insyaallah ta'ala kita akan bahas secara rinci makna al-jamaah dan bagaimana penerapannya, ya, kemudian pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan nas-nas terkait dengan perintah untuk menepati al-jamaah. Karena di sana banyak, ya, kelompok-kelompok yang mereka menyuarakan al-jamaah, namun ternyata tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.